Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan, akhwat, bapak, dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Yasin dan kita masuk pada ayat ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kalian dari orang-orang beriman pada hari ini, wahai orang-orang yang jahat. Alam a'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah mewasiatkan kepada kalian wahai anak-anak Adam, janganlah kalian menyembah syaitan, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, dan sembahlah aku semata, sungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Sungguhnya syaitan telah menyesatkan banyak di antara kalian. Apa kalian tidak memikirkan hal tersebut? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dahulu kalian diancam dengan neraka tersebut. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian ke dalamnya pada hari ini disebabkan kekufuran kalian. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maka pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka pun berbicara dengan kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka. Walau nasya'u latamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jika kami menghendaki, tentunya kami akan menghapuskan penglihatan mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka bagaimana mereka bisa melihat. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un. Dan jika kalau kami menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup untuk kembali. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan bahas ayat-ayat tersebut. Kita mulai dengan ayat nomor 59, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Wahai al-mujrimun, al-mujrimun maksudnya pelaku ijram, maksudnya para pendosa. Hendaknya kalian memisahkan diri dari orang-orang beriman. Telah kita sebutkan pada pertemuan lalu tentang bagaimana kondisi orang-orang yang beriman. Mereka masuk surga dan mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Setelah itu, setelah Allah menceritakan tentang orang-orang beriman dan bagaimana keindahan nasib mereka di surga kala, setelah itu Allah melanjutkan berbicara tentang orang-orang kafir. Dan inilah di antara metode Al-Quran dalam menjelaskan masalah hari akhirat. Setelah menyebutkan orang beriman, biasanya Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang kafir, ya. Itu di antara salah satu tafsir bahwasanya Al-Quran itu mathani itu menyebutkan dua perkara sekaligus. Kalau menyebutkan surga nanti sebut neraka, kalau sebut orang beriman nanti sebut orang kafir, ya. Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu khauf dan raja. Khauf dan apa? Dan roja, ya. Kalau disebutkan penghuni surga saja, mungkin kita enggak ada rasa takut. Disebutkan penghuni neraka saja, mungkin kita enggak ada rasa berharap. Tapi Al-Quran menyebutkan penghuni surga, penghuni neraka, menyebut tentang nikmat surga, tentang ngerinya neraka, agar manusia selalu tidak dalam dirinya ada dalam berharap dan takut. Selalu demikian berharap dan takut. Dan itulah pondasi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap disertai dengan rasa takut dan rasa takut disertai dengan berharap. Kalau berharap saja nanti terlalu pede sehingga tidak ada rasa takut, berani melakukan maksiat. Kalau takut saja tidak ada harapan, bisa jadi putus asa. Baik, Allah katakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang pelaku dosa, hendaknya kalian memisahkan diri dari orang-orang yang beriman. Ya, ini seruan ini tidak lain adalah untuk menghinakan mereka, karena mereka berusaha mau gabung sama orang beriman, maka mereka akan terpisahkan, ya. Mereka akan terpisahkan. Allah berfirman, Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Kami akan kumpulkan orang-orang bertakwa kepada Allah wafda, dengan penuh pemuliaan seperti utusan. Jadi orang bertakwa dikumpulkan menuju kepada Allah seperti utusan yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Adapun orang-orang pendosa maka digiring menuju neraka jahannam, digiring sebagaimana hewan digiring, sapi digiring menuju neraka jahannam. Ini mulailah mereka dipisahkan dari orang-orang beriman, dan mulailah mereka dicerca dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka terpisah dari orang-orang beriman, ya, Allah kemudian berkata, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan." Wahai anak-anak Adam, yaitu para pendosa, orang musyrikin, orang munafikin, orang kafirin, ya. Bukankah aku telah menyuruh kalian dan berwasiat kepada kalian, wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan. Janganlah kalian menyembah syaitan, innahu lakum aduwwu mubin. Sungguhnya syaitan itulah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah mewasiatkan kepada kalian agar beribadah kepadaku semata? Ini adalah jalanku yang lurus. Taib, Allah mempermalukan mereka dengan mengingatkan bahwasanya kalian kenapa membangkang, kenapa kalian bermaksiat, kenapa kalian berbuat kesyirikan, kekufuran, sementara aku telah wasiatkan kalian untuk tidak beribadah kepada syaitan. Ya. Di antara sebagian ahli tafsir mengatakan hal ini telah Allah sampaikan kepada manusia ketika Allah mengeluarkan mereka dari punggung Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Allah ingatkan bahwasanya jangan kalian sembah syaitan. Selain itu juga Allah mengirim para rasul agar mengingatkan kepada manusia jangan sembah syaitan. Selain itu juga Allah menyiapkan para dai, ya, untuk mengingatkan jangan menyembah syaitan. Allah turunkan Al-Quran untuk mengingatkan jangan menyembah syaitan. Dan banyak peringatan-peringatan Allah, jangan menyembah syaitan, akan tapi kalian malah menyembah syaitan. Tapi di sini yang dimaksud dengan Allah ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan, maka hampir seluruh ahli tafsir mengatakan maknanya adalah jangan kalian taat kepada syaitan. Jangan kalian taat kepada syaitan. Sudah aku ingatkan kepada kalian, jangan taat kepada syaitan. Di sini ibadah, jangan kalian beribadah kepada syaitan, ditafsirkan oleh para ahli tafsir, jangan kalian taat kepada syaitan. Karena taat kepada syaitan, salah satu bentuk beribadah kepada syaitan. Jadi ibadah kepada syaitan tidak harus sujud kepada syaitan, tidak harus rukuk kepada syaitan, ya, tidak harus berpuasa karena syaitan, ya, tidak harus menyembelih untuk syaitan. Tetapi diantaranya adalah taat kepada syaitan. Dan tidaklah kita bermaksiat kecuali kita taat kepada syaitan. Syaitan yang membisikkan kita untuk melihat yang haram, maka kita taat. Syaitan membisikkan kita untuk menerima hasil yang haram atau melakukan transaksi yang haram, maka kita pun taat. Maka semua maksiat yang kita lakukan tidak lain adalah bentuk ketaatan kepada syaitan. Dan semua pembangkangan terhadap perintah Allah melazimkan ketaatan kepada syaitan. Seluruh pembangkangan kepada perintah Allah melazimkan ketaatan kepada syaitan, dan ketaatan kepada syaitan adalah bentuk beribadah kepada syaitan. Ya. Oleh karenanya di dalam surat Ibrahim ketika syaitan dihadirkan pada hari kiamat kelak, maka syaitan menyampaikan kepada penghuni neraka, dan dia berlepas diri dari penghuni neraka, di antara lafal yang menunjukkan dia berlepas diri daripada penghuni neraka, syaitan berkata, "Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl." Sungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan kepadaku sebelumnya. Yaitu aku berlepas diri dari seluruh maksiat yang kalian lakukan sebelumnya. Jadi semua maksiat, ya, adalah salah satu bentuk kecil dari kesyirikan, bukan syirik besar, tapi dia adalah salah satu bentuk bentuk kecil dari kesyirikan. Kenapa? Karena tidaklah maksiat dilakukan kecuali karena tunduk kepada syaitan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama kana li alaikum min sultanin illa ada an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wala walumu anfusakum ma ana bi musrikhikum ma antum bi musrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimin lahum adzabun alim. Dalam surat Ibrahim, ketika syaitan dan orang-orang dimasukkan dalam neraka jahanam, maka qama iblis khatiban ala mimbarin min nar, maka berdirilah iblis di atas suatu mimbar yang terbuat dari api, maka iblis pun berkhutbah ketika itu di hadapan para penghuni neraka. Khutbah yang sangat menyentuh bagi para penghuni neraka jahanam, masuk dalam hati mereka yang menimbulkan penyesalan luar biasa ketika mereka mendengar khutbah iblis, ya. Namun penyesalan tersebut tiada manfaatnya, karena penyesalan tersebut ternyata di neraka jahanam. Apa isi khutbah iblis di hadapan mereka? Kata iblis, innallaha wa'adakum wa'adal haq, sungguhnya Allah telah menjanjikan kebenaran bagi kalian. Wa wa'atukum, aku juga bikin janji-janji, begini nanti begini, begini aku janji-janji, ya. Fa akhlaftukum, namun aku menyelisih janjiku. Kemudian kata iblis, fa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajibtum li, aku tidak punya kuasa untuk memaksa kalian bermaksiat. Iblis tidak pernah narik tangan kita kemudian paksa lempar kita ke maksiatan. Iblis tidak pernah memaksakan kepala kita untuk melihat film-film yang haram, aurat wanita yang terbuka, tidak pernah. Iblis tidak pernah memaksa tangan kita untuk menerima sogoan atau memberi sogoan kepada orang lain untuk mendapatkan proyek. Iblis tidak pernah menyuruh gitu. Iblis hanya membisikkan. Makanya iblis mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak punya kekuatan untuk menguasai kalian. Illa anda utukum, aku cuma bisik-bisik doang. Aku cuma bisik, saya tidak pernah dorong kalian menuju tempat perzinahan. Tidak pernah, saya tidak pernah memaksa mulut kalian terbuka untuk memasukkan khamar dalam mulut kalian, tidak pernah. Saya hanya membisik-bisikkan. Fastajibtum li, ternyata kalian nurut kepadaku. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan kalian mencela diriku, tapi celalah diri kalian sendiri. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini si kata iblis, aku berlepas diri dari seluruh kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi maksud dengan kesyirikan di sini, aku berlepas diri dari seluruh maksiat yang kalian apa? Lakukan. Jadi terkadang maksiat disebut dengan syirik, bukan syirik besar yang kita sering bahas istilah, tapi ini secara bahasa, karena setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia pasti ada bentuk ketaatan kepada apa? Kepada syaitan. Bukan syirik secara istilah. Paham? Kalau syirik istilah kan maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini secara bahasa setiap maksiat adalah bentuk kecil daripada kesyirikan. Makanya ketika Allah mempermalukan penghuni neraka, Allah mengatakan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, bukankah aku telah mengambil janji dari kalian, aku telah berwasiat kepada kalian, jangan kalian menyembah syaitan. Maksudnya jangan kalian taat kepada syaitan. Dan betapa sering kita taat kepada syaitan. Laki-laki dengan maksiat yang dia lakukan, ibu-ibu dengan pembangkangan terhadap suami mereka, ya. Apa syaitan pernah maksa ibu buka mulut kemudian teriak-teriak suami? Enggak pernah, cuma dibisik-bisik, teriak, teriak, akhirnya apa? Teriak kepada suami, angkat suara di depan suami. Itu bentuk ketaatan kepada syaitan. Dan semua maksiat yang kita lakukan adalah bentuk ketaatan kepada syaitan. Demikian juga di antara bentuk ketaatan kepada syaitan adalah taat kepada wali-wali syaitan. Kepada wali-wali syaitan yang ingin menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ya. Wala ta'kulu mimma la yuzkarismullah 'alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disembelih di atas nama Allah. Jangan. Kalau mau makan harus hewan yang disembelih di atas nama Allah. Kalau ada hewan disembelih tanpa nama Allah, jangan makan. Kemudian karena itu adalah perbuatan kefasikan. Kemudian kata Allah, wa inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan sungguhnya syaitan-syaitan itu memberi wahyu kepada wali-wali mereka untuk mendebat kalian. Kalau kalian taat kepada wali-wali syaitan, sungguhnya kalian telah berbuat kesyirikan. Di sini Allah menyebutkan ada syaitan-syaitan yang memberi wahyu atau mengilhamkan kepada wali-wali mereka untuk menghalalkan hewan-hewan yang disembelih tanpa nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingatkan mereka, ini enggak boleh, mereka akan berdebat. Kenapa mereka bisa berdebat? Karena syaitan memberi wahyu. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sungguhnya syaitan memberi ilham kepada wali-walinya untuk mendebati kalian. Dikasih ilham cara mendebat, cara membantah ayat, cara membantah hadis dengan logika-logika. Sungguhnya mereka kok bisa begitu? Karena ada ilham dari siapa? Dari syaitan. La yuhuna ila awliyaihim. Syaitan memberi wahyu kepada wali-wali mereka untuk mendebat kalian. Kata Allah, fa in ata' wa in ata'tumuhum, kalau kalian taat kepada wali-wali syaitan, innakum la musyrikun, sungguhnya kalian orang-orang musyrik. Karena taat kepada wali syaitan sama dengan taat kepada syaitan. Paham? Di antara bentuk peribadatan kepada syaitan, kita taat kepada wali-wali syaitan yang berusaha untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Karenanya orang-orang Nasrani dikatakan musyrikin. Kenapa? Karena mereka taat kepada rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka untuk menghalalkan apa yang haram. Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk Islam, dia mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Nasara telah menjadikan, dan orang-orang Yahudi telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka, rabi-rabi mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim bertanya, Rasulullah, kami tidak pernah sembah mereka. Kami tidak pernah sujud kepada pendeta-pendeta kami. Kami tidak pernah sujud rukuk kepada rabi-rabi kami. Kata Nabi SAW, bukankah kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan? Dan bukankah kalau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Kata Adi bin Hatim, iya. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk beribadah kepada mereka. Ketika pendeta mengatakan babi yang harusnya haram dibilang apa? Halal misalnya. Khamar yang harusnya haram dibilang apa? Halal. Mereka tinggal nurut aja. Ketika pendeta mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, mereka nurut. Bunda Maria adalah Tuhan, mereka tinggal apa? Nurut ya. Itulah peribadatan kepada mereka. Karena taat kepada wali-wali syaitan sama dengan taat kepada apa? Syaitan. Nah, kita di zaman ini kalau ada orang kemudian berusaha merubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan syubhat-syubhat syaitaniyah, dengan ilham-ilham syaitan, maka jangan kita taat. Kapan kita taat kepada mereka, kita menyembah apa? Syaitan. Sekarang bikin syubhat, orang-orang liberal misalnya. Tidak cocoklah hukum Islam. Enggak, apa namanya? Hukum Islam cuma cocok 1400 tahun yang lalu di zaman Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Arab Badui. Bagaimana mau dipraktekkan di Indonesia tahun 2022? Itu pertama, Muhammad itu Al-Qur'annya, hadis-hadisnya hanya relevan untuk di Arab Badui. Yang kedua, tahun 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kemudian mau diterapkan di zaman sekarang tahun 2022 di Indonesia yang adat berbeda ini, dengan berbagai macam dalih mereka ucapkan. Bilang ini syaitan sedang mengilhamkan apa? Syubhat kepala mereka untuk berdebat dengan kita. Jangan tak sama mereka. Fa in ata'tumuhum, kalau kalian taat, sungguhnya innakum la musyrikun, sungguhnya kalian musyrik. Sungguh menakjubkan ya, banyak ilmuwan yang mereka tahu ada Tuhan, mereka bilang Tuhan subhanallah, bagaimana Tuhan bisa mengatur alam semesta dengan begitu detailnya, begitu kompleksnya, dengan adanya matahari, rembulan, jutaan bintang dengan masing-masing punya orbit, dan itu sudah jutaan tahun lalu atau miliaran tahun yang lalu untuk keyakinan mereka, dan tidak pernah ada kesalahan sama sekali. Selalu berjalan dengan aturan yang baku, yang Tuhan sudah bikin. Ini menunjukkan Tuhan sangat hebat dalam membuat aturan untuk mengatur alam semesta yang luasnya luar biasa. Kemudian Tuhan bikin aturan untuk ngurusin dia gak mau. Faham? Dia sudah yakin bahwasanya Tuhan mampu membuat aturan untuk mengatur alam semesta yang luar biasa indahnya. Tapi kalau ada aturan buat dia supaya dia hidupnya indah, dia tidak mau. Dia tidak mau. Suruh begini gak boleh, gini gak boleh, dia gak mau. Dia menganggap kalau dia melanggar aturan Tuhan, dia akan bahagia. Dia tidak akan bahagia. Dia menganggap kalau dia bisa mengatur Tuhan, melanggar aturan Tuhan, dia akan bisa nyaman. Enggak akan nyaman. Maka kita tahu Tuhan kita ini maha segalanya. Dia yang menciptakan manusia, dia yang lebih tahu tentang sifat-sifat manusia, dan dia lebih tahu tentang manusia akan bagaimana sampai hari kiamat, dan dia yang lebih tahu tentang hukum yang pas buat manusia. Lihatlah sekarang hukum Allah subhanahu wa ta'ala, kisos misalnya. Gak ada yang praktekan. Ketika tidak dipraktekan hukum kisos, kalau bunuh juga dibunuh, lihat apa yang terjadi? Orang membunuh seenaknya. Kata Allah, walakum fil kisosu hayatun ya ulil albab. pada praktek kisos ada kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas. Ini jelas Allah kasih aturan. Allah yang mengatur alam semesta yang luar biasa dan aturannya, bikin aturan. Kalau kau melakukan kezaliman, kau akan dikisos. Siapa yang matahin gigi orang, gigi juga harus dipatahin. Siapa yang memotong telinga orang, telinga juga harus dipotong. Ya. Siapa yang bunuh orang, dia juga harus dibunuh. Kalau ini dipraktekkan, kata Allah, walakum fil kisosi hayatun, maka akan banyak kehidupan yang bisa terjaga. Karena orang mau lakukan, dia takut. Dia bunuh, dia akan dibunuh juga. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Ketika tidak dipraktekkan, lihat apa yang mendapat, keamanan enggak ada. Ya. Kerusakan terjadi, pembunuhan dengan mudahnya, bunuh-bunuhnya tinggal mau di penjara juga jadi raja di penjara kalau punya duit banyak. Ini yang terjadi. Ingin mencari kenyamanan dengan melanggar hukum apa? Hukum Tuhan. Maka tidak boleh seorang taat kepada ya orang yang ingin merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada wali-wali Allah, membenarkan pernyataan mereka, berarti dia telah taat kepada siapa yang taat kepada wali-wali syaitan yang telah mendapat bimbingan langsung dari syaitan, maka dia sungguhnya telah taat kepada syaitan. Ya, jadi ingin saya sampaikan bahwasanya peribadatan kepada syaitan bukan cuma rukuk sama syaitan, sujud kepada syaitan, bahkan taat kepada syaitan adalah salah satu bentuk peribadatan kepada syaitan. Dan ini antaranya adalah taat kepada syaitan dalam merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah sampaikan kepada kalian, jangan kalian menyembah syaitan? "Innahu lakum aduwwum mubin." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Mubin dari bahasa Arab bisa dari bana, bisa dari abana. Kalau bana artinya jelas, kalau abana artinya menjelaskan. Tetapi untuk ayat ini mubin dari bana, ya. Innahu lakum adu mubin, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Di sini Allah mengatakan innahu lakum, sungguhnya syaitan itu bagi kalian, ya bagi kalian, adu mubin, musuh yang nyata. Di sini didahulukan jar wal majrur, ya. Kalau aturan sungguhnya harusnya innahu aduun lakum, innahu aduun lakum, yaitu mubtada disebutkan terlebih dahulu. Tetapi ini khabar didahulukan, ini secara bahasa Arab, innahu lakum aduun mubin, lakumnya didahulukan, sungguhnya bagi kalian dia adalah musuh. Artinya setan tidak ada musuh kecuali sama kita, paham? Dia bukan musuh yang lainnya, dia bukan musuh malaikat, dia musuhnya sama apa? Sama kita. Tugas dia adalah menyesatkan kita, dia tidak punya tugas yang lain. Kalau antum kan mungkin banyak kegiatan, jualan apa kayak ini, ngurus istri, ngurus anak. Setan tidak punya kegiatan kecuali untuk menyesatkan apa? Setan kita. Tidak pernah capek, tidak pernah letih. Dalam hadis riwayatkan Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena syaitan tidak tidur apa? Siang. Siang kerja, malam beraksi. Selalu ingin menyesatkan apa? Manusia, tanpa letih, tanpa lelah. Kata Nabi SAW, inna syaitan qa'ada libni Adam bi'atruqih. Sungguhnya syaitan nongkrong di setiap jalan-jalan kebaikan yang akan dilalui oleh anak Adam. Mau kita apapun, pasti ada syaitan yang tongkrongi. Mau bikin ini, mau bersedekah, ada setan yang boleh, nanti kamu miskin. Ya. Pasti ada setan ya. Mau sholat malam, sudah pasang waker, masih lama. Matikan tidur lagi. Bangun sudah azan subuh, komat masih lama. Setan selalu apa? Menggoda. Kalau tidak kedengaran azan, berarti telinganya dikencingi oleh setan. Dia tidak punya kerja lain kecuali menggoda apa? Godaan kita. Repot musuh yang seperti ini. Makanya Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya dia musuh yang nyata, jelas-jelas menggoda kita, tidak ada kegiatan kecuali menggoda kita. Maka seorang waspada pertarungan dengan syaitan ya sampai akhir hayatnya. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah wa anibuduni, dan sembahlah aku saja, hadza siratal mustaqim. Aku telah wasiatkan kepada kalian untuk beribadah kepadaku saja, yaitu untuk mentauhidkan aku dan hanya taat kepadaku. Hadza siratu mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti ini. Tinggalkan ibadah kepada syaitan, jangan taat kepada syaitan, tapi taat kepadaku dan bertauhid kepadaku. Ya. Allah ingatkan lagi. Jadi ini apa namanya? Allah permalukan mereka. Allah ingatkan tentang Ini cerita di neraka ini, di akhirat. Suruh pisah nih, pisah nih. Orang beriman sini, orang musyrikin, orang munafikin, orang dipisahkan. Allah bilang, bukankah begini? Bukankah dulu begini? Bukankah dulu begini? Ya. Allah mengatakan, wa laqad adhalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun? Kan kalian sudah tahu betapa banyak orang yang disesatkan oleh syaitan. Kenapa kalian tidak berpikir? Sudah banyak kisah-kisah, kisah Firaun, kaum Tsamud, kaum 'Ad, ya. Bukankah sudah dijelaskan semuanya? Afalam takunu taqilun? Tidakkah kalian berpikir? Kalian tidakkah kalian bisa berakal? Ya. Mereka punya akal, mereka punya akal. Ya. Tapi akal tersebut tidak digunakan untuk memikirkan yang benar. Bukan berarti orang kafir, orang munafik tidak punya akal. Mereka punya akal. Kalau mereka tidak punya akal, mereka tentu tidak wajib untuk beribadah, ya. Makanya yang wajib untuk beribadah adalah yang berakal, akil balik. Kalau orang gila tidak wajib untuk apa? Beribadah. Mereka punya akal untuk berpikir, tetapi dianggap tidak berakal oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak digunakan untuk berpikir yang benar. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam dengan banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk berpikir. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga namun tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adzal, bahkan mereka lebih parah dari binatang ternak. Di sini Allah mengatakan, afalam takunu taqilun walaqad adzalla minkum jibillan katsiran. Demi Allah, kata Allah, walaqad, maksudnya wallahi, laqad adzalla minkum, demi Allah, sungguh syaitan iblis telah menyesatkan generasi yang banyak, manusia yang banyak dari kalian. Afalam takunu taqilun, kenapa kalian tidak merenungkan akan hal ini, ya. Manusia seperti itu, ya, sudah tahu cerita begini banyak, bahwasanya orang kalau bermaksiat ujungnya begini, rumah tangga hancur, orang kalau narkoba begini, orang kalau riba begini, orang kalau dia sudah tahu cerita, dia juga banyak, tapi dia tidak peduli. Memang dia tidak tahu, dia tahu kok. Ini kalau koruptor jadi begini, keluarga hancur, selingkuh sana sini, ya, dia tahu. Dia tahu. Dia tahu kalau dia narkoba begini, dia tahu kalau hidup sengsara, ya. Bagaimana orang kafir susahnya kehidupan mereka, tidak ada kebahagiaan bagi mereka, tidak ada kepuasan dalam diri mereka sehingga mereka melakukan hal yang aneh-aneh. Mereka tahu. Tapi kalau dilakukan, makanya Allah mengatakan afalam takunu taqilun, kemudian tidak berpikir. Ya. Makanya disebut setiap orang yang bermaksiat itu orang jahil. Setiap orang bermaksiat itu orang apa? Ya, jahil. Ya. Karena orang yang bermaksiat jahil dari beberapa sisi. Di antara kejahilannya, dia mendahulukan kenikmatan yang sementara, yang sedikit, untuk meninggalkan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Ini jahil. Makanya Nabi Yusuf ketika berdoa, dia mengatakan, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yadu'unani ilayh, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Kata Yusuf alaihissalam, ya Allah, ya, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi seruan syahwat para ibu-ibu tersebut, ibu-ibu di Mesir. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kau tidak memalingkan aku dari makar mereka, tipu daya mereka, rayuan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka, ya Allah, wa aku minal jahilin, dan aku akan termasuk orang jahil, maksudnya aku akan terjerumus. Karena setiap orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang apa? Jahil. Di antara sisi kejahilannya, kebodohannya orang bermaksiat, karena dia mendahulukan kenikmatan yang sementara dan sedikit dengan mengorbankan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Orang berzina, oh, kenikmatan berapa jam, berapa menit, tidak sempurna, ya, perempuan juga begitu-begitu aja mau. Terus dia menikmati, terus dia meninggalkan kenikmatan yang abadi, bidadari, dengan kenikmatan yang sempurna dan selama-lamanya. Bodoh atau tidak? Bodoh. Siapa yang minum wine? Minum wine, main rasanya apa, ya? Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Minum khamr enak, minuman terenak di dunia, wine. Tapi dia minum, kelezatnya masih sebentar, mabok Taylor sedikit sebentar, dia rasa lezat berapa lama sih. Dengan dia minum ini, kemudian dia terhalangi dari kenikmatan khamr akhirat, surga yang nikmatnya luar biasa, dan abadi. Makanya dikatakan dia orang apa? Orang jahil, ya. Orang jahil. Bahkan itu dia jangankan dia rasakan di dunia, maka jahil. Orang misalnya dia berzina, dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Dia tahu dia bersenang-senang, berlezat dengan wanita ini, A, wanita B. Terus dia cari terus, tapi hatinya selalu gelisah. Lihat orang yang tidak berzina, tenteram. Allah berikan kepuasan dengan istrinya. Mungkin istrinya tidak begitu cantik, tapi dia merasa bahagia, merasa puas, merasa. Ya, tapi yang berzina tidak akan pernah puas. Kesengsaraan yang dapatkan. Ya. Seperti itu. Dan semua maksiat seperti itu. Dibuat kelezatan sementara, tapi tersiksa dengan kecanduan yang lama. Orang yang melihat misalnya aurat wanita, dia lihat mungkin dia merasa puas kelezatan ketika, tapi setelah itu dia selalu gelisah. Pingin lihat lagi, dan tidak pernah selesai. Jadi dia bodoh, mendahulukan kenikmatan yang sementara, kemudian meninggalkan kenikmatan yang lebih besar, itu baru di dunia, apalagi kenikmatan di akhirat. Paham? Itu di antara kebodohan. Di antara kebodohan mereka, orang yang melakukan maksiat, ya, mereka sudah lihat betapa banyak nasib-nasib orang yang membangkang. Bagaimana nasib mereka? Terhina, tersiksa, meninggal dalam kondisi buruk, keluarga hancur, tidak ada keberkahan dalam harta mereka. Harta dibuang-buang, uang banyak tapi entah bingung mau ngapain, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah baca Quran, sengsara hidup mereka di tengah-tengah kekayaan yang mereka rasakan. Kita sendiri sekarang baca di berita bagaimana orang kaya raya malah bekerja sama dengan istrinya apa? Konsumsi narkoba. Kenapa dia tidak dapat bahagia? Dia tidak bahagia dengan istrinya, istri tidak bahagia dengan suaminya. Cari kebahagiaan lain dengan apa? Narkoba. Yang menakjubkan suami istri kaya raya, suami berselingkuh, istri berselingkuh. Yang boleh tampil depan banyak orang kelihatannya bahagia, itu tidak sengsara. Ini kita tahu dan kita lihat. Tetapi sebagian kita masih saja tak bermaksiat, maka jahil. Setiap orang bermaksiat pasti apa? Jahil, dia tidak menggunakan akalnya. Afalam takunu taqilun, tidakkah kalian berakal? Kemudian seperti Allah berfirman, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang kalian dijanjikan di apa namanya? Diancam dengan neraka tersebut, ya. Inilah neraka jahannam. Di sini Allah menggunakan lafal hadhihi. Hadhihi itu dekat. Jadi kata isyarat yang menunjukkan dekat bahasa Arab hadhihi. Hadhihi. Kalau jauh tilka, ya, itu. Jadi hadhi itu artinya ini. Bahasa Arab artinya apa? Ini. Inilah. Bukan itulah, tapi inilah. Kalau itulah itu jauh, kalau inilah berarti apa? Dekat. Inilah neraka jahanam yang kalian dulu diancam dengan neraka tersebut. Jadi orang-orang kafir, orang munafikin, orang mujrimin, mereka disuruh berjalan menuju neraka jahanam. Mereka tidak mau. Jadi mereka didorong seperti sapi yang didorong. Ya. Kalau orang-orang beriman, dimuliakan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda, hari di mana kami mengumpulkan orang-orang bertakwa seperti wafda. Wafda seperti utusan. Orang utusan kan delegasi kan dimuliakan. Ya. Wazlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, kemudian surga didekatkan kepada mereka, mereka semakin rindu. Bayangkan mereka dari jauh sudah mencium aroma surga, jarak ratusan tahun sudah mencium aroma surga, sudah merasakan indahnya. Belum mereka masuk ke dari jauh sudah merasakan apa? Indahnya surga. Saya kadang-kadang kalau lagi misalnya di Madinah musim panas, dari kampus musim panas, wah, di bis enggak pakai AC kalau bis menuju ke masjid. Begitu kita mau masuk di pintu Masjid Nabawi, mungkin jarak 50 meter sudah ngerasa hawa dingin kan? Itu belum masuk, wah, sudah segar. Ini gambaran sederhana bagaimana kita bahagia. Kita belum masuk di pintu Masjid Nabawi sudah kelihatan apa? Merasakan AC-nya. Surga demikian. Belum masuk, masih jarak ratusan tahun, sudah tercium apa? Aromanya. Kemudian dimuliakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kemudian surga didekatkan kepada orang yang bertakwa. Demikian juga penghuni neraka jahanam. Ya. Penghuni neraka jahanam ketika mau dilemparkan dalam neraka, ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Neraka juga ngamuk, menggeram karena ingin segera makan mereka. Jadi sudah terdengar suara neraka yang mengerikan, ya. Ya. Sudah terdengar suara apa namanya? Neraka yang mengerikan, dan mereka kemudian digiring menuju neraka. Ketika mereka digiring, mereka berusaha mundur. Itulah Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, hari di mana mereka didorong. Jadi mereka enggak mau, enggak mundur, tapi da'a, didorong oleh Allah. Terus didorong sampai menjelang di pinggir neraka jahannam, baru dikatakan hadhihi jahannamul lati hadhihi narul lati kuntum tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Dalam ayat ini, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dulu kalian diancam. Dulu mereka mendustakan. Hati-hati neraka jahannam. Kata Abu Jahal, apa itu neraka? Wahai Abu Jahal, di neraka ada namanya zakum. Zakum itu pohon mengerikan, buahnya mengerikan. Kata Abu Jahal, mana zakum? Itu cuma korma ajwa. Kita makin nanti kalau ada zakum, kita makan banyak-banyak. Jadi dia ngejek. Alaiha tis'ata asyar, disungguhnya di neraka ada 19 malaikat. Allah cuma 19. Kita kumpul 100 lawan 1. Satu malaikat, 100 kita lawan dia. Gampang. Jadi ngejek. Jadi neraka tidak? Tidak ada. Mereka mendustakan neraka jahannam. Nanti pada hari kiamat kelak, balik Allah ngejek mereka. Didorong seluruh depan, kata Allah, hadihin narul lati kuntum bihatukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian apa? Dustakan. Dulu Nabi Muhammad SAW kalau berdakwah, kata mereka, sihir, penyihir. Kata Allah, islauhal yauma. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, afa sihrun hadza am antum la tubsirun. Nah, sekarang ini, neraka ini sihir lagi atau benar-benar? Allah ngejek. Dulu kalian bilang kalau Muhammad SAW berdakwah, kalian bilang sihir. Muhammad tukang sihir. Al-Quran hanyalah sihir. Apa ada cerita surga neraka? Itu cuma bohong-bohongan. Jangan percaya. Nah, ketika sudah di depan lihat neraka, kata Allah, afa sihrun hadza. Ini masih sihir juga? Am antum la tubsirun. Atau kalian pura-pura enggak lihat. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah kalian ke dalam neraka jahannam. Mau sabar, enggak sabar, sama saja. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian dibalas sesuai dengan amal kalian dalam surat Tur, ya, dalam surat Tur. Kata Allah, masuklah kalian ke neraka jahannam, mau sabar, enggak sabar, sama saja. Kalau kita di dunia terkena musibah, kalau kita sabar akan mengurangi musibah. Orang terkena musibah, kena ini, kena kemiskinan, ekonomi lagi jatuh, sabarlah. Ketika kita sabar, musibah terasa lebih ringan. Bagaimana cara kita bersabar ketika musibah di dunia? Kita bilang ini akan terlewatkan. Mau setahun, dua tahun musibah corona akan terlewatkan. Yang kedua, bukan cuma kita saja yang kena, banyak orang juga yang susah ekonominya. Gara-gara apa? Corona. Sehingga kita mudah bersabar. Kenapa? Karena akan berlalu. Yang kedua, yang mengalami juga apa, Pak? Banyak. Faham tidak? Ya, kalau kita lihat orang banyak terkena seperti kita jadi sabar enggak? Sabar, karena bukan cuma kita yang kena, banyak orang yang kena. Kalau di neraka, aturan itu enggak ada. Mau lihat banyak yang kena, emang mengurangi kesakitan? Enggak mengurangi kepedihan. Terus apakah akan berlangsung sebentar? Selama-lamanya, abadi. Terus, makanya Allah mengatakan, sabar enggak sabar sama saja. Subhanallah. Di neraka itu sabar enggak sabar sama saja. Kalau dunia, kita sabar mengurangi kepedihan. Kalau di neraka, percuma. Ya. Allah mengatakan, hadhihi jahannamu lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dulu kalian diancam dengannya. Islauhal yauma bima kuntum ya taksibun ya, atau ta'malun. Ya, bima kuntum takfurun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Maka masuklah kalian pada neraka ya sekarang ini ya, akibat kekufuran yang kalian lakukan. Baik, jahannam adalah salah satu dari nama-nama neraka. Nama neraka banyak. Ada nar, ada sa'ir. Masing-masing nama punya makna. Disebut nar kenapa, disebut sa'ir kenapa, disebut jahannam kenapa. Ada nama-nama neraka. Di antara nama-nama neraka adalah jahannam. Jahannam ada khilaf di kalangan para ahli bahasa. Apakah dia adalah ismun ajami mu'arrab ataukah dia ismun arabi? Apakah dia adalah bahasa non-Arab yang kemudian diarabkan seperti Fir'aun? Fir'aun adalah bukan bahasa Arab tapi dimasukkan dalam Al-Quran dalam pembicaraan dengan bahasa apa? Arab ya. Ataukah dia memang asalnya bahasa Arab? Ada dua pendapat disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Dia mengatakan bahwasanya jahannam asalnya bukan bahasa Arab ya. Dan itu ada beberapa lafal seperti apa namanya sebagian kata-kata dalam Al-Quran. Apakah ini asalnya bahasa Arab, kemudian bahasa non-Arab, kemudian dinukilkan dalam Al-Quran. Di antaranya jahannam. Sebenarnya berpendapat bahwasanya jahannam asalnya bukan dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahasa Persia, ada yang mengatakan bahasa Habasyiah, ada yang mengatakan bahasa Ibriyah. Kalau yang mengatakan bahasa Ibriyah, mereka mengatakan jahannam diambil dari jihanum. Jihanum, jihanum itu bahasa Ibrani artinya lembah hanum. Lembah hanum adalah suatu lembah di dekat kuil mereka dahulu. Kalau mereka berkorban, bangkai-bangkai korbannya dilemparkan ke dalam lembah tersebut. Katanya ini dari itu ya. Sebenarnya mengatakan tidak, jahannam dari bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah bi'run jihinnam. Ya, bi'run jihinnam artinya sumur yang dalam, sumur yang dalam itu bi'run ba'idatul qa'ar, yaitu sumur yang sangat sangat dalam. Dan jahannama ini bahasa Arab ya. Mamnu min asraf, tidak bukan jahannamin, bukan tapi jahannama. Karena dia adalah mu'annath dan alam. Dengan dua illah, mu'annath dan alam. Antum enggak paham, enggak apa-apa ya. Ini untuk yang mengerti bahasa Arab. Ya. Yang mengatakan jahannam bukan bahasa Arab, kata mereka, jahannam ma'mum mamnu' minasaraf karena alamiah dan ujmah. Yang mengatakan jahannam asalnya bahasa Arab, maka mamnu' minasaraf karena dia ta'nith dan dia adalah alam. Tapi intinya, menurut bahasa jahannam artinya bi'run ba'idatul qa'ar, yaitu sumur yang sangat-sangat dalam. Di antara ngerinya jahannam, dia sangat dalam, sangat dalam. Sampai dalam satu hadis, suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabat tiba-tiba mendengar suara zzz, suara kayak sesuatu yang jatuh. Zzz. Kata Rasulullah SAW, tahukah kalian suara apa? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam, kami enggak tahu. Kata Nabi, inilah hajarun rumia ala nari jahannam, inilah batu yang dilemparkan dalam neraka jahannam sejak 70 tahun yang lalu, dan terdengar suaranya zzz. Bayangkan sejak 70 tahun dia masih apa? Masih jatuh. Ini menunjukkan dia sangat-sangat dalam. Ya. Sangat-sangat dalam. Jadi jangan bilang ah neraka sudah penuh, enggak ada penuh. Ya. Enggak ada penuh. Neraka sangat luas. Sangat luas. Bahkan disebutkan sesembahan-sembahan juga dimasukkan dalam neraka jahannam begitu luasnya. Ya. Sampai begitu luasnya orang menyembah matahari, bulan dimasukkan di neraka juga. Ya, sehingga menyedihkan bagi mereka ternyata yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka, bahkan juga di dalam apa? Neraka bersama mereka. Jadi sangat-sangat luas neraka. Alam semesta saja sangat luas. Allah membuat neraka seluas lebih luas daripada juga gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara luasnya dia sangat-sangat dalam, maka disebut dengan jahannam. Yaitu karena dia sangat dalam. Hadi jannatul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian dalam neraka kali hari ini, silakan masuk, yang dulu kalian dustakan, kalian ngejek-ngejek, sekarang masuk dalam neraka tersebut, bima kuntum takfurun, akibat kekufuran yang kalian lakukan. Kalian kafir kepada Allah, kalian kafir kepada malaikat, kalian kafir kepada Al-Qur'anul Karim. Kalian kafir kepada para rasul, kalian kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalian kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak percaya sebagian ayat, kalian membenarkan sebagian ayat, semua bentuk kekufuran akibat yang kalian lakukan, sekarang rasakan akibatnya, masuk dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ketika mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka mulai membela diri. Mereka mulai membela diri ya. Dalam ayat ya mereka berkata ya, wa yauma nahsyurum jami'an, ketika Allah kumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berkata, orang bertanya, kenapa kalian mana sembahan-sembahan kalian? Maka mereka berkata, kata Allah, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Tidak ada jawaban mereka kepada Allah, kecuali mereka berkata, وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Mereka berkata, ya Rabb, kami dulu tidak pernah syirik sama sekali. Jadi mereka membantah Allah. Mereka membantah Allah. Karena mereka melihat orang beriman selamat. Di antara siksaan penghuni neraka jahanam, mereka melihat ada orang-orang yang diselamatkan dari neraka jahanam. Sementara mereka masuk, ketika mereka di hadapan Allah, maka mereka mengingkari. Mereka berkata, Wallahi Rabbina ma kunna musyrikin. Demi Rabb kami, sungguhnya kami tidak pernah berbuat kesyirikan. Di saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala ya menutup mulut mereka agar tidak banyak omong, dan Allah menjadikan badan-badan mereka untuk menjadi saksi atas perbuatan mereka, ya. Jadi di dunia hati mereka tertutup. Tetapi mulut kita masih mereka apa? Masih bisa ngomong. Ya. Zalika qauluhum bi afwahim yudahiuna bil apa namanya? Wa qalatil yahudu uzairullah wa qalatil nasara masih binullah. Zalika qaulum bi afwahim yudahiuna qaula alladziina kafaru min qabl. Jadi kalau di dunia orang kafir itu hati mereka sudah tertutup, tapi mulut mereka belum apa? Tertutup, masih bisa ngomong. Masih bisa bela diri, masih bisa ngomong ini, ngomong anu. Ketika di akhirat, Allah tutup mulut mereka supaya enggak bisa apa? Ngomong. Karena kalau ditanya, kami enggak pernah syirik ya Allah, kami enggak pernah syirik ya Allah. Tutup mulut. Gantian sekarang yang ngomong adalah tangan dan kaki mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Maka pada hari ini kami tutup mulut mereka. Kalau di dunia yang ditutup cuma hati, mulut masih ngomong, di akhirat mulut juga ditutup. Maka pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Ketika mulut-mulut mereka tertutup agar tidak bisa bela diri, tidak ngomong sana, tidak ngomong sini, wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka juga menjadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Tapi kenapa dibedakan tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum? Kalau tangan Allah mengatakan, jadi ada beberapa dari ayat ini. Yang pertama Allah mengatakan wa tukallimuna, kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, maka tangan mereka berbicara kepada kami. Allah tidak mengatakan kami buat tangan mereka berbicara. Yang jelas yang bikin tangan mereka bisa berbicara siapa? Allah. Tetapi Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan tangan mereka ngomong kepada kami. Supaya Allah tunjukkan bahwasanya tangan-tangan ini ngomong bukan dipaksa oleh Allah, tapi dia memang ingin ngomong sendiri kepada siapa? Allah. Jadi Allah tidak paksa. Jadi Allah cuma bisa bikin dia bicara kemudian dia ngomong sendiri. Makanya dikatakan tukallimuna aydihim. Adapun kaki, Allah mengatakan wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi. Kenapa tangan dikatakan berbicara, kaki menjadi saksi? Karena ketika orang bermaksiat rata-rata yang melakukan apa? Tangannya. Dia yang ngetik, dia yang megang, dia yang enter, dia yang klik, ya enggak? Dia yang megang, ya. Rata-rata apa? Kaki yang, rata-rata tangan yang beraktivitas. Makanya dalam banyak perbuatan, Allah menyandarkan perbuatan kepada tangan. Ya. Bima kasabat aydikum, ya. Akibat ulah tangan perbuatan kalian, ulah perbuatan tangan kalian. Adapun kaki, biasanya cuma menghadiri. Ikut hadir. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan perbedaan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, tangan-tangan yang berbicara kepada kami, kaki menjadi apa? Saksi. Dan ternyata dalam ayat yang lain disebutkan bukan cuma tangan yang berbicara, bahkan kulit juga berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka tatkala mereka mendatangi hari kiamat, mendatangi neraka jahanam, maka pendengaran mereka menjadi saksi, penglihatan mereka menjadi saksi, dan kulit-kulit mereka menjadi saksi. Mereka memandang, ya, pandangan mereka berbicara, telinga mereka menjadi saksi. Bahkan kulit mereka, kulit yang selalu digunakan untuk maksiat, menjadi saksi. Akhirnya saksi untuk menghabisi mereka. Maka mereka berkata wa qalu li jululihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata wahai kulit-kulit, kenapa kalian menjadi saksi untuk menjatuhkan kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Dan ini yang zahirnya adalah suatu yang nyata, bukan majaz, tapi kenyataan demikian. Artinya tangan berbicara, kaki berbicara, ya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kok bisa bicara? Enggak ada lisannya, enggak ada pita suaranya. Kita bilang ya, Allah mudah. Radio aja enggak ada bisa bicara. TV enggak pakai lisan juga bisa apa? Berbicara. Allah mudah, itu mudah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Nur kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari di mana lisan mereka juga menjadi saksi. Allah tutup mulut mereka, tapi lisan mereka berbicara menjadi saksi. Lisan ini berbicara, wallahu alam bisawab, bukan atas kemauan mereka, tapi lisan berbicara untuk menghabisi apa? Mereka. Kalau dunia mereka lisan digunakan untuk ngomong sembarang, membela diri mereka, pada hari kiamat ditutup oleh Allah, lisannya berbicara dengan keinginan apa? Lisan. Ketika lisan tersebut berbicara dengan keinginan lisan, lisan tersebut menghabisi juga mereka. Jadi di hari kiamat kelak, ketika mereka mencoba membela diri mereka, hati mereka sudah ditutup, tinggal apa? Mulut? Mulutnya. Ketika mereka mulut ditutup, yang ngomong sekarang apa? Tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, ya, kulit berbicara, lidah mereka juga apa? Berbicara untuk menghabisi mereka, sehingga mereka tidak punya hujah sama sekali. Ya. Dalam satu hadis yang riwayat Imam Muslim, saya bacakan tentang tafsir ayat ini. Ketika di hari kiamat kelak Allah berbicara dengan hamba yang kafir atau munafik, maka orang munafik ini berkata, ya Rabbi alam tujirni minal zulm, wahai Rabku, bukankah, jangan kau siksa aku ya Rab, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak menzalimiku? Kata Allah, bala, aku tidak zalimi kamu. Kata orang munafik ini, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni, aku tidak mau disiksa kecuali aku punya saksi, aku ingin ada saksi yang membela aku. Jadi ingin berdebat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ingin menghadirkan temannya atau siapa untuk bela dirinya. Maka Allah berkata, "Kafa bi nafsikal yauma 'alaika syahida." Cukup dirimu menjadi saksi. "Wa bil kiramil katibin syuhudan," dan demikian juga para malaikat juga menjadi saksi selain dirimu. Bagaimana diriku bisa menjadi saksi sendiri? "Fayuhtamu 'ala fihi." Maka mulutnya pun ditutup, ternyata yang jadi saksi bukan mulutnya tapi apa? Tangannya, badannya, ya. Fayuqalu li arkanihi, maka Allah berkata kepada anggota tubuhnya, intiqi, berbicaralah kalian. Maka berbicaralah kulitnya, kakinya, tangannya, semuanya. Ya. Ini pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, ya, Allah berkata, al-ana naba'athu syahidana 'alaika. Sekarang kami akan kirim saksi kami untuk mewahai orang munafik. Wa yatafakkaru fi nafsi, maka dia boleh mikir, siapa sih yang akan menjadi saksi dalam urusan ini persidangan, siapa menjadi saksi bagi saya, man dzalladzi yashhadu alayya, siapa menjadi saksi untuk saya. Ternyata fayukhtamu ala fihi, ternyata mulutnya ditutup. Wa yuqalu li fakhidhi wa lahmi wa idhami antiki, maka dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, berbicaralah. Maka semuanya berbicara untuk menghabisi dia, bukan untuk membela dia. Ya. Baik. Udah habis waktu? Belum jam 10 ya? Tapi tinggal 2 ayat lagi. Kata Allah, walau nasya'u latomasna bima kanu yaksibun, yaitu mereka semua menjadi saksi atas perbuatan ulah mereka. Kemudian kata Allah, walau nasya'u latomasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa ana yubsirun. Kalau kami berkehendak, kami akan Thomas, itu kami akan hilangkan mata mereka, bukan kami butakan mata mereka. Kalau buta, buta bedanya, buta itu mata masih ada tapi enggak bisa apa? Melihat. Tapi kalau Thomasnya itu kami akan hilangkan, maksudnya ini mata ini enggak ada, kelopaknya, matanya, alisnya semua hilang. Jadi seperti kulit. Itu namanya apa? Thomasna. Seperti Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut, ketika mereka didatangi oleh malaikat-malaikat yang menjelma menjadi laki-laki yang tampan, mereka ingin berhomoseksual dengan malaikat-malaikat tersebut. Mereka tidak tahu ini laki-laki tampan-tampan ini ternyata malaikat azab. Kata Allah, fatahmasna ala a'yunihim, kami pun hilangkan mata mereka. Betul. Jadi bukan cuma buta tapi benar-benar apa? Hilang. Walau nasya'u, kalau kami berkehendak, la tahmasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa ana yubsirun. Ya, kalau kami berkehendak, kami akan hilangkan mata mereka sehingga mereka berlomba-lomba untuk berjalan di jalan yang benar dan mereka tidak bakalan mampu, karena bagaimana mau jalan di jalan benar sementara mata mereka hilang, bukan cuma dibutakan, matanya pun hilang. Sebagian ulama mengatakan maksud ayat ini, seandainya di dunia dulu kami tutup hati mereka, seandainya kami butakan mata mereka, mereka juga pantas untuk digitukan, tapi kami tidak lakukan. Jadi seandainya di dunia kan hati mereka sudah ditutup kan, tapi mereka masih ngomong, mereka masih lihat. Seandainya di dunia dulu kami butakan mata mereka, mereka berhak, karena mereka memang parah. Allah juga berfirman, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatin famastata'u mudhiyan wala yarji'un. Kalau kami berkehendak, kami akan menjadikan mereka memasakh. Masakh itu apa? Mim sin kha. Masakh itu merubah seseorang, apakah menjadi benda mati, menjadi batu, atau menjadi pohon, menjadi kayu, atau menjadi hewan. Itu namanya masakh. seperti nenek sebagian orang Yahudi dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kunu kiradatan khasiin. Sungguh mereka telah melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Fakulna lahum kunu kiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian babi-babi dan monyet-monyet. Jadi ada yang dirubah jadi babi-monyet. Jadi antara yang dirubah menjadi batu seperti Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah adalah dua berhala yang ada dalam Ka'bah dulu. Bagaimana ceritanya? Ada dari kabilah Jurhum, dua pemuda-pemudi yang mereka ingin berzina. Mereka bingung berzina di mana, maka mereka masuk dalam Ka'bah pura-pura, ternyata mereka berzina dalam apa? Ka'bah. Ketika mereka berzina dalam Ka'bah, dirubah menjadi dua batu. Lama-kelamaan dua batu ini kemudian dikeluarkan dari Ka'bah, akhirnya dijadikan berhala yang disembah. Ketika orang-orang tawaf atau Safa Marwah, mereka mengusap patung Isaf dan patung Nailah. Padahal ini patung dua orang yang disiksa oleh Allah dirubah menjadi apa? Batu. Namun dengan berjalannya waktu justru disembah. Justru disembah. Ini contoh dirubah menjadi batu. Allah mengatakan, kalau kami berkehendak, kami akan rubah orang-orang kafir tersebut ketika dunia menjadi batu. Kalau jadi batu enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Namun kami tidak rubah. Ya. Kalau seandainya mereka dulu dirubah jadi batu, mereka pantas untuk mendapatkannya. Ini di antara tafsiran yang disebut oleh para ulama. Ada tafsir yang lain tapi tidak kita sebutkan ya. Demikian saja. Wabillahi taufiq.